Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala 'abdika al-mustafa sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmi wad'il mizan. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat zahir dan batin, atas segala pemberian anugerah dan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, dan di antara nikmat kita hadir duduk di dalam majlis ilmu, duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikaf memakmurkan masjid sebagai rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Disaksikan oleh Allah ta'ala dalam Al-Quran dalam ayat ini bahwa mereka yang memakmurkan rumah Allah adalah sungguh orang yang beriman. Artinya dipastikan iman ada di dalam hati mereka, karena Allah ta'ala yang menjadi saksinya dan dia yang menegaskannya dan menyatakannya dalam Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian, di malam ini kita akan memasuki pengkajian hadis yang ke-19 dari Sayyidina Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita mengambil berkah dengan membaca bersama-sama hadis yang ke-19 seperti yang kita lakukan di hadis-hadis yang lalu, karena kalimat-kalimat ini, kata-kata ini adalah kalimat dan kata yang terucap oleh lisan termulia sealam semesta, yang terucap oleh lidah yang menjadi satu-satunya lidah yang pertama kali mengucapkan Al-Quran, yang pertama kali mengucapkan wahyu ketika diturunkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, yaitu lidahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah kemuliaan yang didapatkan oleh kita umat Rasulullah, di mana di umat lain tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan-ucapan nabinya. Mana ucapan Nabi Adam alaihissalam? Enggak ada yang tersisa. Mana ucapan Nabi Nuh? Mana ucapan Nabi Ibrahim? Mana ucapan Nabi Idris? Nabi Saleh, Nabi Lut, semuanya pergi bersama perginya mereka. Tetapi jarak 1400 tahun lebih, dan kita berada di abad ke-15 Hijriah, masuk di abad ke-16. Jarak yang jauh antara kita dengan Rasul tidak memutuskan keberkahan kalimat yang terucap dari beliau. Bahkan sampai ilmu ini dan cahaya ini kepada kita melalui lidah para sahabat Rasul, melalui lidah para ulama tabi'in, melalui lidah para ulama tabi'in tabi'in, sampai kepada ulama yang ada di zaman kita, kemudian sampai kepada kita. Maka cahaya yang ada keluar dari lidahnya Rasul ketika beliau menyampaikan kalimat-kalimat ini, kemudian ditangkap cahaya itu oleh dada-dada para sahabat, lalu keluar cahaya tersebut dari lisan para sahabat, kemudian ditangkap oleh dada para ulama tabi'in dan para salihin di zaman tabi'in, dan seterusnya begitu di zaman tabi'in tabi'in, zaman seterusnya sampai kita di zaman ini, mendapatkan cahaya yang tersimpan dalam kalimat-kalimat yang terucap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui dada para aulia salihin, melalui lidah para aulia salihin, sampai kepada Sayyidus Salihin, Sayyidul Awliya, Nabiuna Muhammad SAW. Ini keistimewaan umat Rasul yang enggak dimiliki dan enggak didapati dan tidak diperoleh oleh umat-umat yang lain. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Maka kita memuji kepada Allah Ta'ala yang telah mengistimewakan kita dengan hubungan kita dengan Rasul SAW. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi'a asyara an Abil Abbasi Abdullah ibn Abbasin radiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadhuka ihfadillaha tajiduhu tujahaka tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta wasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak walau ijtama'u 'ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun sahihun wa fi riwayati wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfadillaha tajiduhu amamaka ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'alam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Hadis ini riwayat Sayyidina Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebut radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala meridhai keduanya karena beliau dan ayahnya Al-Abbas bin Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan cara tarodhinya dengan anhuma radhiyallahu anhuma. Sedikit berbicara tentang biografi Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Turjumanul Quran, yang mengetahui tentang ta'wil Al-Quran karena berkat doa Nabi Muhammad SAW. Maka banyak para sahabat, pembesar-pembesar sahabat yang kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas jika mereka tidak mengetahui makna Al-Quran, padahal beliau dari segi umur termasuk tergolong sahabat yang digolongkan dalam golongan muda dibanding dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain. Lahir Sayyidina Abdullah bin Abbas sebelum hijrah 2 tahun. 2 tahun sebelum hijrah beliau lahir. Berarti Rasulullah sudah dakwah 12 tahun di Mekah setelah beliau diangkat jadi Rasul. Beliau diangkat umurnya 40 tahun. 40 tahun, 12 tahun di Mekah 11 tahun. Di Mekah 13 tahun, berarti 2 tahun sebelum lahirnya, sebelum hijrah, berarti umur tahun 11 kenabian. 11 ditambah 40, 50, 51. 51 Rasulullah berumur, Sayyidina Abdullah bin Abbas baru lahir. Berarti pautannya jauh. Ya. Sayyidina Abbas baru lahir, Rasulullah sudah berumur 51 tahun. 3 tahun bukan 2 tahun, 3 tahun sebelum hijrah. Nanti pas umurnya Rasulullah 50 tahun. Ya, diralat 50 tahun Rasulullah berumur, Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir. Ya, 3 tahun Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir sebelum hijrah di Mekah tentunya. Ketika ibunya melahirkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dibawa itu Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengadzankan kuping kanannya dan mengikomahkan kuping kirinya. Ya. Dan kemudian setelah diadzankan kuping kanan, dikomatkan kuping kiri, Rasul berkata kepada ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, idhabi bi abil khulafa, bawa dani orang dipanggil abil khulafa, dikasih gelar Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh Rasulullah, bahkan dari sejak bayi gelarnya abul khulafa, pemimpin para khalifah. Dan beliau mengatakan, mala'a aqibuhul ard, bahwa keturunannya akan menyebar di permukaan bumi. Sayyidina Abdullah bin Abbas punya anak banyak. Ya, punya anak banyak. Kalau enggak salah kita pernah singgung tentang beliau sedikit di sini atau di tempat lain, saya lupa. Anaknya aja berjumlah 120-an. Anaknya dari beberapa orang istri, anak berkahnya Rasul, doanya itu ya, bahwa beliau akan dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, hartanya, dan diperbanyak keturunannya. Maka beliau banyak hartanya, keturunannya banyak, hartanya banyak. Bahkan ada yang berpendapat mengatakan keturunannya Sayyidina Abdullah bin Abbas di zaman Khalifah Ma'mun, di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, itu jumlahnya mereka ini keturunan Sayyidina Abdullah bin Abbas mencapai 600 ribu orang. Karena doanya Rasul itu. Dipanggil Abul Abbas, diambil dari nama ayahnya, Abul Abbas. Abdullah bin Abbas dipanggil dengan Abul Abbas, dipanggil juga dengan Turjumanul Quran karena banyak mengerti tentang makna-makna Al-Quran, dan juga disebut dengan nama Al-Bahr, dipanggil dengan Al-Bahr, lautan, karena penuh ilmu. Ya, kalau kita beli kitab-kitab salaf, pengarangnya disebut, sebelum namanya disebutin al-alim, al-allama, al-bahr, al-faham, al-bahr, lautan, lautan ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas disebut dengan al-bahr karena ilmunya yang begitu banyak. Sebab Rasul mendoakan beliau juga. Dalam doanya Rasul mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan beliau ini fiqih di dalam agama dan ajarkan beliau takwil. Maka beliau mengerti takwil Quran dan mengerti banyak tentang agama, tentang pemahamannya dalam agama yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan seorang itu baik, Allah Ta'ala inginkan seorang itu kebaikan, maka niscaya dia akan memahami agama, dia akan faham dalam agama. Kalau faham agama, tanda bahwa Allah Ta'ala inginkan orang ini baik, dengerti tentang pelajaran agama. Ada seorang bernama Abu Soleh, beliau ini mengatakan ini tentang bagaimana istimewanya majlisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena beliau ilmunya banyak, maka majlisnya istimewa. Kata beliau ini yang bernama Abi Soleh menceritakan tentang majlisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Laqad ra'aitu li Ibn Abbas majlisan law anna jami'a Quraisyin fakharat bihi lakana laha fakhran. Katanya aku melihat majlisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau seluruh orang Quraisy ingin berbangga dengan sesuatu, maka cukup dia berbangga dengan majlisnya Abdullah bin Abbas, karena majlisnya istimewa. Apa istimewanya? Ra'aitun nas qad ijtama'u 'ala babi hatta dhaqa bihimut tariq. Aku lihat orang-orang berkumpul di rumahnya nuntut ilmu. Ini hadir dalam majlisnya beliau. Aku melihat orang-orang berkumpul di pintu rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas sehingga jalanan enggak penuh, enggak bisa jalan. Jalanan di depan rumahnya penuh, enggak bisa jalan. Karena banyaknya orang yang hadir. Famaka na hadun yaqdiru ala an yaji wala an yadhhab. Maka enggak ada orang yang bisa bangun atau apa namanya atau datang karena sudah penuhnya. Yang datang sudah enggak bisa diri, yang mau datang sudah enggak bisa duduk. Penuh. Majlisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang hadir banyak orangnya. Ya, kalau beliau ada di zaman sekarang penuh jalanan yang hadir dalam majlisnya. Nah, orang dulu bilangan orang dulu kan lebih dikit dari bilangan orang sekarang. Orang semakin banyak, semakin mendekati kiamat orang semakin banyak. Lalu beliau mengatakan ini yang cerita ini yang bernama Abi Soleh. Fadakhaltu alaihi fa akhbartuhu bimakanihim ala babihi. Maka aku temui Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu aku kabarkan beliau tentang mereka itu, tempat-tempat mereka yang ada di depan di pintu-pintu beliau, pintu-pintu rumahnya, karena enggak muat orang ini, mereka banyak di luar. Faqal do alaihi wadu'an, lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan dha'li wudu'an, ya, siapkan aku wudu, air wudu. Imam wudu, beliau mau wudu. Faqala wa fatawadda wa jalas, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau duduk. Faqala khurj ilaihim, berkata ini Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada orang ini Abu Soleh, ente keluar temui mereka yang ada di depan-depan pintu itu. Maqul lahum man kana yuridu an yas'ala 'anil Qur'an wa hurufihi wa ma arada minhu falyadkhul. Barang siapa yang pengen nanya Al-Qur'an, tentang huruf-huruf Al-Qur'an, apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, silakan. Jadi yang datang nanya mau belajar, yang datang banyak mau belajar, dipersilakan semua yang mau nanya Al-Qur'an silakan, yang mau nanya tentang huruf Al-Qur'an maknanya apa silakan. Qala fa kharajtu fa adzantuhum, kata ini Abi Soleh, aku keluar, aku temui mereka semuanya, aku kabarkan, ayo siapa yang mau tentang, kata Sayyidina Abdul bin Abbas, siapa yang mau tanya tentang Al-Quran, tentang kandungan Al-Quran, tentang huruf Al-Quran, makna-maknanya semuanya, silakan tanya. Lalu kemudian mereka pada nanya, ya, memenuhi ruangan semuanya itu, yang ada dalam rumah sampai keluar rumah. Masalu an syai'in illa akhbarahum bihi. Enggak ada satupun yang bertanya sesuatu tentang Al-Qur'an melainkan dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa zadahum mithla ma sa'alu anhu law aw akthar. Bahkan pertanyaan jawabannya lebih lagi banyak dari sekedar pertanyaannya, ditambahin lagi, bukan sekedar jawaban ini itu selesai, ditambahin lagi dengan sesuatu yang bermanfaat. Itu setiap orang nanya dijawab dengan jawaban yang begitu banyak, memuaskan yang bertanya. Ya, tapi ngejawabnya jawab pakai ilmu tentunya. Ya, bukan jawab begitu aja tanpa dasar, akhirnya ngelantur, ngacu. Kemudian setelah sekelompok ini datang, ini yang nunggu banyak di luar, ini orang penuh semua masuk, kelompok penuh rumahnya, tanya, ini nanya jawab, ini nanya jawab, selesai semuanya. Katanya beliau, ikhwanakum, kharaju, gantian, saudara ini yang di luar tuh gantian lagi masuk. Ini yang ini keluar, gantian lagi masuk, ini nanya, selesai, gantian lagi masuk, begitu seterusnya. Setiap kali mereka masuk ke dalam rumah, penuh rumahnya, ruangan-ruangan rumah semuanya penuh, dan di jalanan pada nungguin. Itu di mana orang di zaman itu lapar dengan ilmu, haus dengan ilmu. Maka kata beliau, Sayyidina Abdul bin Abbas pernah ngomong, jikalau aku datang ke suatu tempat atau wilayah, aku duduk 3 hari enggak ada yang nanya ilmu, enggak ada yang nanya aku tentang ilmu, maka aku tahu bahwa itu kampung mati ilmunya. Ini orang penduduk kampung berarti enggak ada yang peduli dengan ilmu. Beliau nandainnya gitu aja. 3 hari di kampung itu duduk enggak ada yang nanyain tentang ilmu, maka berarti itu kampung mati ilmu di situ. Sebab memuliakan ulama itu dengan soal, dengan bertanya. Kalau ada orang, kita bertamu ke orang kaya, bertamu ke rumahnya, disediakan dengan berbagai macam makanan yang mahal-mahal yang itu, karena dia punya harta. Tapi kalau ulama enggak punya harta. Ya ada ulama yang kaya juga, Imam Romli alim besar di negeri Mesir, ya, sepangkat dengan Syekh Ibn Hajar, orang alim, orang kaya. Tapi kebanyakan orang ulama kebanyakan hidup sederhana. Makanya menghormati seorang ulama dengan bertanya. Karena ulama jika ditanya senang dia. Senang dia akan memberikan ilmunya dan dengan itu bermanfaat ilmunya. Tsumma qala ukhruj. Faqala man arada an yas'al nil halal wal haramul fiqhi falyadkhul. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas nih, ini kelompok-kelompok yang nanya tentang Al-Qur'an, semuanya tentang Al-Qur'an, huruf-huruf Al-Qur'an, maknanya apa, takwilnya apa. Udah selesai semuanya itu, kelompok-kelompok yang bergantian tadi. Dia ngomong lagi kepada Abu Soleh, ente temuin mereka, siapa yang mau nanya tentang halal, haram, tentang fikih, masuk. Gantian sekarang, siapa yang mau nanya tentang fikih, masuk. Lalu aku keluar temui mereka, kata Abu Soleh. Aku bilang, ayo siapa yang mau tanya tentang fikih, tentang halal, haram, masuk. Masuk lagi sekelompok banyak, memenuhi ruangan rumah, tanya tentang halal, tentang hukum ini, tentang hukum itu. Kata beliau, enggak ada satupun yang bertanya tentang sesuatu hukum, melainkan dikabar, dikasih tahu, dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan lebih dari itu. Karena ilmunya yang begitu luas, bahar. Ya. Kalau kita diungkapkan dengan laut, karena kita lihat kalau laut, kita ambil ikan, enggak bakal habis. Biarpun pakai pukat harimau setiap hari dipanggil, diambil enggak bakalan habis laut. Ini kekhawatiran manusia aja. Kekhawatiran manusia dipancing dengan alat sebesar itu, ditakutkan, dikhawatirkan ikan apa enggak, ikan enggak bakal habis. Lalu kalau udah sekelompok habis, selesai mereka bertanya tentang halal haram, kata beliau, ayo ikhwanakum, gantian saudara kalian yang lain. Yang lain masuk lagi memenuhi ruangan, tanya lagi tentang halal haram, tentang fikih. Kemudian udah selesai semuanya, kelompok-kelompok yang bertanya tentang fikih udah habis. Lalu Sayyidina Abdul bin Abbas ngomong lagi kepada Abu Soleh. Bilang kepada mereka, temui mereka, siapa yang mau bertanya tentang bahasa Arab, tentang syair-syair Arab, tentang yang berkaitan dengan bahasa itu. Ini di dalam Allah alam athar banyak apa hadis Allah alam disebutkan tidak ada yang menguasai bahasa kecuali seorang nabi. Tidak ada yang menguasai bahasa kecuali seorang nabi. Ada bahasa di dunia banyak ini. Kita di negeri Indonesia aja bahasa ada berapa? Ada Betawi, ada Sunda, ada Batak, ada itu bahasa semuanya tuh. Enggak ada yang menguasai seluruh bahasa kecuali seorang nabi. Ini Ridwan Abdullah bin Abbas mempersilakan siapa yang mau tanya tentang bahasa Arab, tentang syair-syair Arab. Silakan tanya. Masuk. Maka kata Abu Shalih, aku keluar temui mereka, berkata, sampaikan kepada mereka, ayo siapa yang mau bertanya tentang bahasa Arab, tentang syair-syair Arab, tentang semua yang berhubungan dengan bahasa, bahasa Arab khususnya, ya masuk. Maka masuk sekelompok, penuh lagi rumah. Ini kelompok, ini lain lagi yang tadi. Nunggu di jalanan, nunggu, semuanya pada nunggu, penuh jalanan, mau bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang ilmu, mau berguru kepada beliau. Setiap kali yang bertanya masuk, penuh ruangan. Gantian selesai, gantian lagi, penuh lagi ruangan yang masuk dengan orang yang masuk. Gantian dan begitu seterusnya. Lalu setelah mereka selesai, ya kelompok-kelompok gantian-gantian ditanya, dijawab. Lalu kata Abu Shalih akhirnya, "Fama ra'aitu mithla hadza li ahadin minan nas," ana enggak pernah melihat orang yang seperti ini adanya katanya. Dan enggak pernah melihat orang seperti Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahuma. Ya, yang bertanya begitu banyak dan pertanyaannya begitu banyak dan semuanya dijawab dengan memuaskan dan bahkan lebih. Beliau yang meriwayatkan dari beliau itu ada hadis sejumlah 660 hadis yang diriwayatkan dari beliau. 1660 hadis. Beliau wafat di negeri Taif. Wafat di negeri Taif pada tahun 68, umurnya di sini disebutkan 91 tahun. Ada yang mengatakan lebih. Yang menyolatkannya Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah, yaitu anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari istri yang lain. Dan beliau berkata nih Sayyidina Muhammad bin al-Hanafiyah ketika wafat Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, "Ma tawallah al-yawm khairu hadhil ummah." Demi Allah telah wafat hari ini seorang yang terbaik daripada umat ini. Enggak ada yang lebih hebat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam pandangan Sayyidina Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dan tatkala beliau diletakkan untuk disolatkan, datang seekor burung warnanya putih. Lalu burung itu masuk di sela-sela kafannya beliau. Kalau kita kan disolatin di dalam keranda ketutup, kalau dulu kan nggak begitu. Ya, kelihatan jasad mayit disolatkan di hadapan orang-orang yang solat. Ya, ketika disolatkan datang itu burung warnanya putih, lalu masuk ke dalam kafannya. Ketika dicari-cari, mau orang mana tuh burung, nggak ada, hilang. Padahal tadi kelihatan masuk ke dalam kafannya beliau. Lalu ketika selesai disolatkan, dibawa ke dalam kuburnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dibawa ke dalam kuburnya, dimasukkan dalam liang lahat. Lalu kemudian ditutupi biasa, seperti biasa, ditutupi papan, kemudian dikubur, ya dikebumikan. Nah, setelah selesai semuanya, tanahnya sudah selesai dikuburkan semuanya, terdengar tiba-tiba dari dalam kuburnya suara itu membaca bacaan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Kedengaran bacaan ayat suci Al-Qur'an dari dalam kuburnya beliau setelah selesai dikuburkan, baru saja selesai dikuburkan. Apa bunyinya? Ayat itu yang berbunyi, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ahlul jannah. Udah jelas ahlul jannah. Dan suara itu kedengaran di dalam kuburnya, dari dalam kuburnya. Lalu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas wafat dan kedengar kabarnya oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul yang lain di negeri yang lain, dia kan wafat di kota Taif tadi, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Allah alam di tempat mana, tapi ketika sampai beritanya ke dekat kuping beliau, ke kuping Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas telah wafat, lalu sambil memukul-mukul tanah, beliau mengatakan, ma ta'alamun nas wa ahlamun nas, telah wafat orang yang paling alim dan orang yang paling lembut, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kesaksiannya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling alim. Itu sahabat pada ngakuin, ya, para sahabat ngakuin beliau orang yang paling alim, dan bahkan ditambahkan wa ahlamun nas, orang yang paling paling lembut. Ini anaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dilahirkan sebelum Rasulullah 2 tahun. Jadi sebelum Rasulullah lahir 2 tahun sebelumnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib lahir. Jadi kacak atau jarak antara Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, cuma 2 tahun kajaknya. Lebih tua Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib 2 tahun. Ketika ada seorang bertanya kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, nih Pak, ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Abbas katanya, engkau dengan Rasulullah mana tuaan? Engkau dengan Rasulullah mana mana tuaan? Kata, lihat jawabannya seorang sahabat, pamannya Rasul, lebih tua dari Rasul. Ketika ditanya mana engkau antara engkau dan Rasulullah mana lebih tuaan, jawabannya beliau, ana asannu minhu wa huwa akbaru minni. Aku lebih tua darinya tapi beliau lebih besar dari aku. Adab terhadap Nabi. Ya, dari segi umur boleh jadi, boleh Sayyidina Abbas lebih tua tapi Rasulullah lebih besar dari Nabi, Sayyidina Abbas. Rasul lebih besar dari Sayyidina Abbas segalanya. Lebih besar ilmunya, lebih besar ma'rifatnya, lebih besar semuanya. Kemuliaannya di hadapan Allah taala. Tapi adab seorang sahabat begitu ketika ditanya tentang tentang hubungannya beliau dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau masuk Islam, ayahnya ini, ayahnya Sayyidina Abdullah, beliau masuk Islam sebelum hijrah. Waktu beliau, beliau waktu Rasul masih di Mekah, Sayyidina Abbas sudah masuk Islam, tetapi terus beliau memendam dan menyimpan Islamnya sambil bermukim di Mekah. Tujuannya untuk apa? Supaya enggak tahu orang-orang musyrikin bahwasanya beliau sudah masuk Islam, tujuannya supaya terus mengabarkan Rasulullah di Madinah tentang kabar-kabar orang musyrikin. Apa yang kejadian ada di Mekah, jadi Rasulullah tahu di Madinah. Siapa yang enggak tahu? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab itu beliau simpan keislamannya, beliau sembunyikan keislamannya. Supaya orang-orang musyrikin menyangka bahwasanya dia masih musyrik seperti mereka. Ya. Jadi singkatnya mata-mata Rasulullah di sana, supaya Rasul mengetahui bagaimana perkembangan orang Mekah. Lalu ketika beliau minta izin untuk hijrah ke Madinah kepada Nabi, dan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Sayyidina Abbas minta izin supaya bisa hijrah ke Madinah dan bersama orang-orang muslimin di Madinah. Maka beliau tulis surat kepada Rasulullah untuk minta izin. Rasulullah balas menulis surat. Di dalam suratnya Rasul mengatakan, ya am akim makanaka alladhi antafi, wahai paman, kata Rasul, tetaplah di tempatmu sekarang, jangan hijrah. Fa innallaha azza wa jalla yakhtimu bikal hijrah kama khatama biyan nubuwah. Kata Rasulullah, sungguh Allah Ta'ala akan menutup hijrah dengan dirimu sebagaimana Allah Ta'ala menutup para nabi dengan diriku. Ya, kalau hijrah ditutup oleh Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau yang terakhir. Sebagaimana Rasul kenabian dan kerasulan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak dikasih hijrah dulu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib oleh Rasulullah. Terus supaya mengabarkan tentang kabar-kabar Mekah kepada beliau di Madinah. Dan dibanding paman-paman beliau yang lain, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini paman yang paling muda, karena kacaknya juga dengan Rasulullah cuma 2 tahun. Tapi dengan begitu para sahabat Rasul semuanya memuliakan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan menghormati beliau. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab waktu terjadi musim paceklik di waktu beliau memimpin kaum muslimin menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin, beliau beristisqa, bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan perantara Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dan di dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, dulu kami meminta hujan dengan perantara Rasulmu, maka di saat ini kami meminta hujan kepadamu dengan perantara paman Rasulmu. Maka disuruh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memintakan agar hujan turun. Kata ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dengan rendah hatinya menolak, lalu dipaksakan oleh Sayyidina Umar. Ya. Kemudian dulu kami dia mengatakan, dulu kami bertawassul dengan Rasul, sekarang kami bertawassul dengan keluarganya Rasul. Karena penghormatannya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebabkan kedudukan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib kepada di sisi Rasul. Karena Rasulullah melihat Sayyidina Abbas seperti anak melihat kepada ayah. Ya, Rasulullah melihat kepada Sayyidina Abbas seperti anak melihat kepada ayahnya. Karena dia saudara ayahnya. Ya, karena paman seseorang itu adalah ayah. Ya, paman itu kedudukannya seperti ayah. Maka Rasul melihat Sayyidina Abbas seperti Rasul melihat ayahnya. Dalam penghormatan, dalam kemuliaan dan lain-lain. Bahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman kalau lagi naik kendaraan, ya tentunya di saat itu naik kendaraan apa sih? Unta atau kuda atau keledai. Kalau keduanya naik kendaraan lalu lewat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang melewati Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, adab kepada Sayyidina Abbas, pamannya Rasul, mereka turun dari kuda atau dari kendaraannya, nah dituntun sampai ngelewatin Abbas, baru naik lagi baru naikin lagi kendaraannya. Itu karena menghormati Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu Rasulullah karena menghormati beliau, pamannya, beliau berkata di dalam sabdanya, man adzal Abbas faqad adzani, barang siapa yang menyakiti Abbas berarti dia telah menyakiti aku. Innama ammur rajul sin wa abih, katanya. Bahwasanya paman seseorang itu adalah kedudukannya seperti ayahnya. Maka barang siapa yang menyakiti Abbas berarti menyakiti aku. Karena Sayyidina Abbas kedudukannya sama dengan ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas ini orangnya tinggi, ganteng dan putih. Tinggi, ganteng dan putih. Dan beliau itu disebutkan punya suara yang sangat keras. Nah, kalau beliau teriak berkilo-kilo jaraknya bisa kedengaran suaranya itu. Di kuburannya ada di pekuburan Baqi, dan hadis yang diriwayatkan dari beliau sebanyak 35 hadis. Wafat di Madinah, umurnya ada yang mengatakan 34 88 tahun. Ya, umurnya 88 tahun. Wafat tahun 34 Hijriah, ada yang mengatakan 32 Hijriah. Itu ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita sebutkan biografi beliau juga karena dua-duanya sahabat. Tapi yang meriwayatkan hadis kita ini, hadis yang ke-19 adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma radhahuma, anak bukan ayahnya. Kita akan lanjutkan insyaallah menjelaskan wasiat yang diwasiatkan oleh Rasul khusus kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau memboncengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya ngeboncengin orang itu sunnah Nabi ya. Nah, Rasulullah sering naik onta ngeboncengin orang. Ini kalau yang di jalan sendiri naik motor ada yang terkenal boncengin, niat sunnah ngikutin Nabi. Dapat pahala. Pahala nolong-nolong orang juga ya, kalau mau ke depan barang-barang ke depan. Kenal tetangga kita nih. Barang ke depan naik motor, nanti sendirian. Dapat pahala. Dan di situ ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adabnya Nabi. Tapi kalau di zaman kita ini kalau kita enggak kenal kita khawatir. Betul enggak? Kalau enggak kenal kita khawatir. Kalau kita, kami dulu waktu belajar di Tarim dulu enggak ada kayak sekarang ini ada angkutan. Ada angkutan umum kayak mikrolet kayak macam kita gini. Ya, dari pondok Darul Mustofa ke pasar ya bayar sekian-sekian real. Tapi kalau dulu awal-awal enggak ada. Jadi kalau kita mau ke pasar kita jalan. Ada orang naik motor, berhenti. Nah, kita enggak kenal siapa ini orang. Aman. Orang Islam semua di Tarim. Orang baik semua. Ya, kita di sini mayoritas muslimin. Enggak berani kita numpangin orang kita enggak kenal. Jangan-jangan ujung-ujungnya kejadian pembegalan segala macam. Nah, kota kita ternyata enggak aman. Nah, kota kita kurang aman. Tapi di sana aman. Bahkan bukan cuma motor. Dulu-duluan kalau ada mobil diberhenti kita, dinaikin kita. Bahkan yang ajaibnya ini dulu kalau kita naik taksi di sini kan nggak mungkin supir taksi itu berhenti naikin orang. Ah, di sana kejadian, di sana begitu. Kita naik taksi nih, duduk di depan atau di belakang, supir taksinya kenal orang ada lagi jalan atau bahkan dia nggak kenal, ayo ikut naik. Mau ke depan ya, ke depan barang. kita yang bayar taksinya. Ya. Karena sifat menolongnya udah begitu sangat besar di sana. Enggak tega ngelihat orang jalan sedangkan kita ngelewatinnya naik kendaraan. Ayo bismillah bareng-bareng, daripada kosong ini maksudnya. Kosong taksi cuma berdua. Emang kita yang enggak biasa kalau kita di sini orang seberang di sini, orang Indonesia kita enggak biasa naik taksi bareng-bareng begini. Allahu Akbar. Mereka ingin jadi pahala, pengen sama-sama menolong orang lain. Ya, selama kita bisa nolong orang, kenapa enggak kita tolong begitu? Ya Allahu a'lam. Ya, kita sudahi sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم استر الفاتحة بحق الفاتحة بقرمة الفاتحة ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابت لنا في ديننا وعهد القدر وانثى وذكر رسول الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.